يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد جماعة مسلمين ومسلمة أيها الإخوة أيها الأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyat 'alaihimur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah ada sebuah kaum, baik laki-laki maupun perempuan, mereka itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita adalah termasuk di antara kaum tersebut. Kita berkumpul di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah yaqra'una kitaballah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Maka janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali akan turun kepada mereka rahmat, akan turun kepada mereka kasih sayang, akan mereka diselimuti oleh ketenangan, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama mereka di alam para malaikat. Saya tidak bisa ini untuk mengatakan kepada antum semua, wahai kaum muslimin dan muslimah, kecuali mengatakan apa yang dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Safwan ibnu Assal datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah, tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Madza ja'a bik?" Kenapa engkau datang ke sini? Maka Safwan mengatakan, "Saya datang wahai Rasulullah untuk menuntut ilmu." Maka beliau mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Selamat datang wahai penuntut ilmu syar'i. Wahai penuntut ilmu agama. Seorang penuntut ilmu syar'i akan dinaungi oleh para malaikat dengan bersusun-susun sampai nyampe ke langit dunia. Kenapa keutamaan-keutamaan mulia ini didapatkan? Karena tidaklah orang itu menjadi baik kecuali apabila orang itu mengerti ilmu agamanya. Tidaklah orang itu menjadi mulia kecuali orang itu mengerti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia dalam masalah agamanya. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwasanya kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari mulia dan tidaknya tujuan yang akan diperoleh dengan ilmu tersebut. Mulianya belajar sebuah ilmu itu sangat tergantung dengan apa kira-kira hasil yang nanti didapatkan dengan setelah orang itu mendapatkan ilmu tersebut. Kata para ulama, "Inna syarafal ulumi bi syarafil ma'lumi." Kemuliaan ilmu tergantung kepada apa yang nanti diketahui dengan ilmu tersebut. Maka berangkat dari sini, tidak ada ilmu yang paling utama dan tidak ada ilmu yang paling mulia kecuali ilmu yang dengannya nanti kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmu agama adalah ilmu yang akan membawa dan membimbing kita kepada kebenaran. Ilmu yang akan menjadi tonggak bagi kita untuk berbuat dan berjalan dalam hidup. Apabila orang dia mengetahui ilmu agamanya, terutama ilmu yang berhubungan dengan amaliyah kita sehari-hari, atau ilmu fikih, maka ilmu dengan ilmu tersebut telah seseorang bisa tahu bagaimana tata cara untuk bersuci sebelum dia salat. Dengan ilmu itulah nanti dia bisa tahu bagaimana tata cara salat yang benar, agar salatnya itu tidak sekedar salat, namun benar-benar salat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar salatnya itu tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dahulu, bahwasanya ada orang salat tapi dia tidak mendapatkan kecuali separuhnya, ada yang cuma mendapatkan seperempatnya, sepertiganya, seperlima, seperdelapan, ada yang cuma mendapatkan sepersepuluh bagian dari salat dia. Begitu pula dengan ilmu inilah orang bisa mengetahui tata cara untuk beribadah dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam masalah haji. Itu apabila adalah hubungan antara seorang dengan manusia. Dan dengan ilmu inilah seseorang akan bisa tahu bagaimana tata cara mencari rizki. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang disebutkan oleh para ulama dalam fikih muamalah atau dalam fikih jual beli. Dengan ilmu ini orang akan terbimbing. Apakah rizki atau pekerjaan yang dia lakukan selama ini itu adalah pekerjaan yang halal ataukah pekerjaan yang haram? Apakah yang telah dia lakukan selama ini, uang yang dia beri makan kepada istri dan anak-anaknya, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dengan ilmu ini pula orang bisa mengetahui dan orang bisa membina kehidupan keluarga dengan anak dan istrinya. Yang dikenal oleh para ulama dengan istilah fikih pernikahan. Dengan ilmu ini pula seseorang bisa mengetahui tata cara bergaul dengan yang lain, bergaul dengan sesama muslim, bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan makhluk selain manusia, baik itu jin maupun binatang maupun malaikat. Agama kita telah mengatur segalanya. Ilmu ini yang mengatur semuanya. Ilmu agama atau ilmu fikih ini yang mengatur semuanya agar kita berada dalam sebuah koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, karena nas-nas Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terputus. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terputus dengan wafatnya beliau. Dengan wafatnya beliau. Padahal perkembangan kehidupan manusia terus berkembang, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah terputus. Dulu di zaman Rasulullah, orang kalau naik haji, naik unta. Sekarang naik pesawat. Dulu pada zaman Rasulullah, kalau kirim surat, kalau gak lewat orang, lewat burung. Sekarang pakai email dan sebagainya. Dulu, jadi pada zaman Rasulullah perang, senjata paling andalan adalah panah. Sekarang senjata-senjata modern. Jadi kehidupan manusia terus berkembang. Padahal nas-nas Al-Quran kita tahu adalah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai minal jinnati wan nas. Dan sabda Rasulullah itu pun terputus dan habis dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islam ini adalah sebuah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini, pada sore hari tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Allah telah menyempurnakan agama kita. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhenti, sesuatu yang itu habis, terputus sampai saat itu, bisa dikatakan sempurna untuk menjawab semua permasalahan kehidupan manusia dari zaman sekarang ini atau dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Inilah keagungan Islam. Inilah keagungan Islam, salah satu di antara keagungan Islam yang akan kita bahas pada saat ini. Yaitu para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah penting. Telah merumuskan kaidah-kaidah yang sangat berharga untuk bisa menjawab semua permasalahan hukum agama. Baik permasalahan hukum itu sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau permasalahan hukum itu belum terjadi di zaman Rasulullah dan mesti harus dijawab. Apakah boleh ataukah tidak? Di zaman itu, misalkan belum ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Di zaman itu lahiran, kalau gak bisa lahir ya sudah, gak bisa lahir. Kalau sekarang, operasi sesar. Bagaimana hukum-hukum ini, bagaimana Islam menjawabnya? Maka inilah yang akan kita pelajari pada malam ini. Kaidah-kaidah penting. Kaidah-kaidah berharga yang dirumuskan oleh para ulama. Mengambil dari Al-Quran, mengambil dari As-Sunnah, mengambil dari ucapan para sahabat. Ini untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang itu belum pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu inilah yang dikenal oleh para ulama dengan ilmu kaidah fikih. Ilmu ini para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal oleh para ulama kita dengan ilmu kaidah fikih. Hanya saja pembahasan tentang ilmu ini adalah pembahasan yang sangat luas. Pembahasan yang saya katakan hampir tak bertepi. Namun, insyaAllah pada pertemuan ini, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita, akan kita bahas secara global tentang lima kaidah besar. Ini tentang lima kaidah besar dalam ilmu agama kita atau dalam ilmu fikih kita, agar apabila kita minimalnya bisa ini untuk memahami dan bisa untuk menjawab masalah-masalah yang insyaAllah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan dan sekeliling kita apabila kita memahaminya. Lima kaidah ini para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu tergantung kepada tujuannya atau niat. Sungguhnya dalam bahasa yang lain para ulama mengistilahkan inna amal itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, al-masyakkotu tajlibut taysira. Al-masyakkotu tajlibu at-taysira. Sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan sesuatu yang masih meragukan. Yang keempat, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sandaran hukum. Kita mulai dari masalah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Apa maknanya? Maknanya adalah segala perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Perbuatannya mungkin sama, tapi nilainya akan sangat berbeda dengan perbedaan maksud, tujuan, dan niat. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya sudah menghafal hadis ini karena hadis ini sangat masyhur. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap masing-masing orang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya dari kota Mekah menuju Madinah, itu tujuannya adalah ingin menginginkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu hanya karena ingin duniawi, ingin mendapatkan kekayaan, maka dia akan mendapatkan kekayaan itu saja. Barang siapa yang hijrahnya itu hanya karena ingin menikahi seorang wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dia akan mendapatkan wanita tersebut. Hijrahnya tergantung kepada apa yang dia niatkan dari hijrah tersebut. Perhatikan hadis yang mulia ini, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini dikatakan oleh para ulama adalah sebuah hadis yang mencakup hampir seluruh permasalahan hukum agama. Karena masalah niat itu adalah sebuah masalah yang masuk kepada semua permasalahan-permasalahan syar'i. Tidak ada satupun masalah kecuali akan diusung dan ditentukan oleh niatnya, apakah baik ataukah tidak. Kita bahas hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Amal tergantung kepada niatnya. Niat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua fungsi kalau kita lihat dari hadis ini. Fungsi yang pertama, dia itu membedakan yakni antara ibadah dengan adat, dengan selain ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang semisalnya. Apa contoh gambaran bahwasanya niat itu adalah membedakan antara adat dengan ibadah? Ambil sebuah contoh yang mudah. Kalau ada orang keliling masjid ini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa hukum perbuatan itu? Siapa yang bisa jawab? Apa hukum perbuatan mengelilingi masjid ini? Hah? Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya ingin kelilingi masjid kayak tawaf, maka itu haram. Kenapa? Karena tawaf hanya di sekeliling Ka'bah. Yang kedua, apabila orang itu keliling masjid karena ingin mencari dompet dia yang hilang, apa hukumnya? 7 kali, keliling 7 kali cari dompet dia yang hilang. Baru ketemu pada putaran yang ke-7. Apa hukumnya? Boleh. Loh, kenapa? Sama-sama keliling masjid, yang satu haram, yang satu boleh. Innamal a'malu binniyat. Yang membedakan niatnya, yang pertama niatnya ibadah, dan itu enggak boleh. Kenapa? Karena tawaf di Masjidil Haram, bukan di Masjid Al-Huda. Adapun kalau nyari dompet hilang dimanapun, mau ngelilingi bandara, mau ngelilingi masjid, mau ngelilingi apa, yang penting tujuannya cari dompet. Tujuannya cari dompet. Contoh lain, ada orang barusan kumpul dengan istrinya, junub. Ya, barusan kumpul dengan istrinya. Terus, jentuwers, rumahnya bocor. Alhamdulillah rumahnya bocor. Ya, rumahnya bocor. Otomatis, dia keluar, benerin rumahnya. Kalau gak mau rumahnya banjir. Dia keluar ke atas, benerin rumahnya, benerin genteng rumahnya. Gitu. Setelah itu, basah apa gak basah? Basah ya, Huan. Kecuali kalau sakti. Basah yang jelas. Basah, kuyup jelas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia basah. Basah kuyup. Terus turun. Setelah selesai urusannya, dia turun. Gitu. Pertanyaan saya, apakah wajib mandi lagi ataukah tidak? Apakah wajib mandi lagi atau tidak? Tergantungnya tuh. Kalau dia ke atas itu niatnya cuma benerin genteng tok, terus turun, maka dia sampai bawah wajib mandi lagi. Sudah basah kuyup kok mandi lagi? Ya, karena tadi bukan niat mandi. Keluarnya tadi niat benerin genteng. Yang kedua, kalau orang itu pada waktu naik ke atas, gitu. Pada waktu sudah selesai benerin genteng, oh iya sekalian deh, jangan mandi, gitu ya. Dalam arti dia meniatkan sekalian mandi untuk junubnya. Turun, tinggal pakai handuk, selesai. Gak perlu mandi. Kenapa? Yang membedakan antara keduanya adalah niat. Ini makna bahwasanya niat itu membedakan antara adat, antara ibadah dengan non-ibadah. Dan betapa banyak orang yang semacam ini. Perbuatannya sama persis, namun perbedaan sangat tajam ditentukan oleh niatnya. ada dua orang boncengan naik sepeda motor. Di tengah terik, panas, kota Batam. Jam 11:30, gak tahan panasnya, cari tempat berteduh. Mampirlah mereka ke masjid. Berdua, mampirlah ke masjid. Duhur, tinggal 30 menit lagi. Keduanya langsung ke toilet. Setelah langsung ke toilet, kemudian keduanya melakukan gerakan persis kayak gerakan orang wudu. Ya, mencuci muka, tangan, kemudian kepala, telinga, kaki, gitu ya. Apabila azan zuhur dikumandangkan dan dia mau salat zuhur, apakah wajib wudu lagi? Tergantung. Kalau dia tatkala melakukan itu adalah niatnya hanya ingin nyegerkan badan, panas-panas, ben apa? Seger, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, istirahat, maka nanti wajib wudu lagi. Karena tadi belum wudu, meskipun gerakannya persis kayak wudu. Tapi kalau orang yang kedua, misalkan, dia itu melakukan itu sekaligus, niatnya menyegarkan badan sekaligus untuk wudu, maka nanti tidak perlu wudu lagi. Jadi pahami? Insyaallah. Paham? Baik. Jadi ini namanya niat itu membedakan antara ibadah dengan non-ibadah. Perbuatan mungkin sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan ibadah. Membedakan antara ibadah dengan ibadah. Kenapa para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua ibadah itu mempunyai yang mirip. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa sama-sama enggak makan dari mulai subuh sampai maghrib, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umrah, begitu juga dengan ngasih duit kepada orang lain, dan yang lainnya, itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang lain. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan antara keduanya adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Orang puasa Ramadan, pada waktu Ramadan, seseorang itu sakit sehingga dia tidak berpuasa. 3 hari misalkan. 3 hari. Masuk bulan Syawal. Ini masuk bulan Syawal. Dia berpuasa. Dia tidak berpuasa 6 hari lah. Sakit selama 6 hari. Gak puasa selama 6 hari. Kemudian masuk bulan Syawal. Dia di bulan Syawal puasa selama 6 hari. Puasa apakah itu? Puasa apakah itu? Tergantung niatnya. Kalau dia meniatkan puasa qada, maka berarti telah gugur kewajiban dia untuk mengqada. Ini. Tapi dia enggak dianggap puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau dia niatnya puasa Syawal, berarti masih wajib untuk mengqada. Ini bagi pendapat para ulama yang mengatakan boleh puasa Syawal sebelum lengkap. Wallahu a'lam. Ada satu kasus, tolong dijawab. Ada seorang yang sebelum zuhur tidur. Jam-jam 10 itu tidur, ngantuk tidur. Pada waktu dia tidur, karena gak ada yang bangunkan, gak masang beker, lupa. Ini sudah pesan sama istrinya, istrinya kelupaan gitu. Dia bangun-bangun jam 2. Dan zuhur sudah lewat. Tapi karena namanya orang baru bangun tidur, begitu dia lihat jam tangannya, yang dia lihat bukan angka 2, angka 4. Jadi yang dia lihat itu bukan angka 2, tapi angka 4. Berarti sudah asar. Dia terperanjat kaget, langsung ambil wudu, kemudian sholat, niat sholat asar. Kenapa? Yang dia yakini sekarang sudah asar, jam 4. Karena saking kagetnya tadi bangun tidur. Apa tadi saya katakan? Sholat, niat, sholat, asar. Gitu ya. Pada jam 2. Kenapa? Kenyataannya jam 2. Dia aja yang salah lihat jam. Apa hukum? Sholatnya khusyuk. Ikhlas karena Allah. Terpenuhi syarat dan rukunnya. Istighfar juga setelah sholat. Pokoknya semuanya sempurna. Apa hukum sholat tersebut? Apa hukum salat tersebut? Apakah boleh kita katakan itu sebagai salat duhur? apakah boleh kita katakan itu sebagai sholat asar? Kalau dikatakan itu sebagai sholat asar, enggak mungkin. Kenapa? Belum waktunya. Karena masih jam 2. Kalau dikatakan itu sholat duhur, enggak sah. Karena dia niat sholat asar. Jadi, dua-duanya enggak sah. Sholat lagi, sholat duhur, nanti kalau azan asar, sholat lagi. Nanti lagi. Wallahu a'lam. Kenapa? Kan syaratnya, rukunnya, semuanya terpenuhi. Ya, innamal amalu binniyah. Amal tergantung niatnya. Baik. Itu makna hadis ini. Jadi, kaidah ini bahwasanya niat itu membedakan antara ibadah dengan adah. Membedakan antara ibadah dengan ibadah. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini bisa dikiaskan pada semua masalah. Bisa dikiaskan pada semua permasalahan nanti dalam hukum pernikahan, nanti dalam hukum jual beli, nanti dalam hukum ini, nanti dalam hukum semuanya sama. Kalau kita ambil contoh permasalah, panjangan nanti nggak jadi. Contoh aja, contoh kecil-kecil gitu. Masalah yang kedua, dan saya cukupkan kaidah pertama pada masalah ini, yaitu bahwasanya niat itu terbagi dua. Ya, niat terbagi dua. Kalau tadi itu fungsinya, kalau sekarang pembagiannya. Niat terbagi dua. Yang pertama, niat amal. Niatul amal. Yang kedua, niatul ma'mul. Lahu. Yang pertama, niat amal. Maksudnya adalah, amal yang dikerjakan itu, dia niatkan untuk apa? Dan itu adalah kembali kepada masalah yang pertama tadi. Niat ini menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah. Ini niat ini menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah. Kalau orang itu salat duhur, dia niat salat duhur, dia mau salat asar, niat salat asar, pada waktu dia kerujukan mandi itu apakah dia memang hanya untuk menyegarkan badan, hanya untuk keramas biasa, ataukah untuk mandi junub atau yang lainnya, maka itu semuanya tergantung kepada niatnya. Dan itulah niatul amal yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, niatul ma'mul. Niat untuk siapa ibadah tersebut kita kerjakan. Apakah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah untuk Allah tapi tercampur riya. Faktor yang kedua ini bukan berpengaruh kepada sah dan tidaknya ibadah. Tapi berpengaruh kepada diberi pahala atau tidaknya sebuah ibadah. Jadi untuk masalah yang pertama, niatul amal itu pengaruhnya pada sah dan tidaknya sebuah ibadah. Untuk yang kedua, berpengaruh kepada apakah ibadah tersebut nantinya diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan antara kedua niat ini pada jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa bertemu, bisa berpisah. Bisa bertemu, bisa berpisah. Ada sebuah ibadah itu yang sah dan berpahala. Dan itu banyak. Tadi sholat isya, wudu, kemudian niat sholat isya, apa itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian kita ikhlas karena Allah. Maka sah, insya Allah, berpahala. Yang kedua, ada kemungkinan ibadah itu sahnya sah, tapi gak berpahala. Saya bisa memberikan contoh. Sahnya sah, tapi gak berpahala. Pada waktu sholat isya, gitu ya. Dia ambil wudhu, pada waktu azan isya dia ambil wudhu, kemudian sholat. Tapi dia memperbagusi sholatnya gara-gara ada orang yang disegani. Sholat ini adalah riya. Tapi terpenuhi syarat dan rukunnya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, syaratnya, rukunnya, rukun sholatnya terpenuhi. Apa rukun sholat ini? Sholatnya sah, tapi dia gak berpahala. Dia malah berdosa karena perbuatan riaknya. Kita katakan sah, dalam artian dia gak wajib untuk mengulangi sholat isya lagi. Dia hanya wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amal perbuatan sunnah yang lainnya, terutama sunnah-sunnah yang semisal. Ada satu ibadah, itu yang gak sah dan gak berpahala. Itu banyak contohnya. Sudah gak sah, gak berpahala. Yaitu, amal-amal yang dia riya. Ini dia itu tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Sekaligus, dia riya karena manusia. Dan terakhir, ada amal perbuatan itu yang tidak sah, tapi dia mendapatkan pahala. Saya bisa memberikan contoh. Enggak sah, tapi dia berpahala. Saya bisa memberikan contoh. Enggak ada ya? Kasus tadi. Kasus orang bangun tidur, dia mengira jam 4, sholat, lalu niat sholat asar, padahal masih jam 2. Ini sholatnya enggak sah. Apakah dia mendapatkan pahala? Iya, karena dia ikhlas karena Allah dalam amal perbuatannya, dan Allah mengetahui bahwasanya dia benar-benar ikhlas karenanya dan telah berbuat. Maka Allah memberikan kepada dia pahala sholat sunnah, karena tidak bisa dikatakan bahwasanya itu adalah sholat wajib. Wallahu a'lam. Nah, ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala, penjabaran global tentang kaidah pertama dalam fikih, dan itu nanti masuk dalam semua masalah fikih. Masuk dalam semua masalah-masalah fikih. Kalau dalam hukum jual beli misalkan, kalau orang mengatakan saya hibahkan kitab ini kepadamu dengan harga 10.000, itu hukumnya hukum hibah ataukah hukumnya hukum jual beli? Lafadznya hibah, tapi ada terusannya. Saya hibahkan kitab ini kepadamu dengan harga 10.000. Lafadznya hibah, tapi ada angkanya di belakangnya. Hukumnya apa ini? Hukum jual beli. Hukumnya ini hukum jual beli. Berlaku hukum jual beli dan bukan berlaku hukum hibah. Ini dan bukan berlaku hukum hibah. Dan masih banyak yang lainnya kalau kita kembangkan permasalahan ini. Yang penting bahwasanya kaidah innamal a'malu binniyat, jadi amal tergantung kepada niatnya, itu masuk ke dalam semua permasalahan hukum syar'i, baik itu dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah pernikahan, masalah jihad maupun masalah-masalah yang lainnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, apa tadi saya katakan yang kedua? Al-masyakkah tajlibu at-taysir. Al-masyakkatu tajlibu at-taysir. Bahwasanya sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menginginkan kesulitan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat sebuah syariat yang sulit. Wa ma ja'ala Allahu alaikum min haraj fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama ini sesuatu yang menyulitkan. Dan Allah juga firman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan pada kalian dan tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani innama buistu bil hanifiyati samha. Sungguhnya saya diutus untuk membawa agama yang lurus lagi mudah. Dan beliau juga bersabda, innama tuba'athuna muyassirin walam tuba'athu ini mu'assirin. Kalian wahai para umatku diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nas-nas dalam masalah ini sangat banyak yang menunjukkan kepada kita bahwa agama kita, di semua syariat agama kita dibangun di atas kemudahan, mulai dari akidahnya, ibadahnya, hukum-hukum halal haramnya, hukum-hukum pernikahan, jihad, dan yang lainnya. Semuanya dibangun di atas kemudahan. Tidak ada yang susah. Namun harus difahami bahwa yang susah, yang rumit, yang repot, kalau kita hubungkan dengan syariat, itu ada tiga kelompok atau ada tiga macam. Yang pertama, satu syariat yang tidak mungkin diamal, yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Maka itu tidak mungkin ada dalam agama kita yang mulia. Misalkan syariat nyelam ke dalam air satu hari satu malam, mati orang kalau gak pakai kapal selam, kalau gak pakai alat renang. Ini apa itu syariat terbang ke angkasa tanpa alat apapun, kayak burung. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Tidak ada syariat yang semacam itu. Yang kedua, kesulitan yang sangat memberatkan. Bisanya bisa, tapi berat sekali. Semacam puasa 4 hari 4 malam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mati manusia? Mati? Nah, kalau mati kayaknya enggak. Tapi kalau enggak bisa gerak mungkin. Jadi kalau mati kayaknya belum. Tapi kalau enggak bisa gerak sama sekali itu mungkin. Berarti syariat itu sangat memberatkan. Matinya sih enggak bisa manusia mengerjakan, tapi sangat berat dan itu enggak ada dalam agama kita. Syariat yang model semacam itu enggak ada dalam agama kita. Syariat salat 50 kali sehari semalam, bisanya bisa, apa yang enggak bisa? Ini 24 jam itu dibagi 50, itu masih bisa untuk manusia gerak, manusia salat, 1 menit lagi salat, 2 menit lagi salat, itu mungkin 50 kali salat. Tapi sangat memberatkan sekali. Sangat memberatkan sekali. Dan syariat jenis yang ini enggak ada dalam agama kita. Enggak ada dalam agama kita. Apabila dirasa ada para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang mengatakan ada dalam agama kita itu syariatnya itu yang berat. Apa contohnya? Saya bisa memberikan contoh. Hah? Apa? Apa ya? Jihad, salat malam. Hah? Salat malam. Salat malam indah, Pak, bukan berat. Jihad perang gitu ya. Perang nanti mengakibatkan terbunuhnya nyawa, yakni jandanya istri yang tercinta, yakni kemudian ya anak-anak, hilangnya jiwa dan yang lainnya dengan perjuangan-perjuangan yang berat macam itu. Apabila ditemukan sebuah syariat yang itu dirasa berat oleh manusia, ketahuilah bahwa itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah menginginkan dibalik beratnya syariat itu sebuah tujuan yang jauh lebih mulia. Dan itu yang kita temukan dalam jihad. Dan itu yang kita temukan dalam jihad. Dibalik syariat jihad yang memang berat, maka ada tujuan-tujuan yang sangat mulia dan janji-janji Allah yang sangat utama. Yang kedua, apabila tidak demikian tapi masih merasa berat, maka yakinlah bukan syariatnya yang berat tapi hati kita yang sedang berpenyakit. Dan kemungkinan kedua ini yang paling nampak. Kenapa? Orang kalau perutnya sakit mah itu nasi goreng enggak bisa masuk, muntah. Padahal orang yang normal enak. Kenapa orang itu gak bisa memasukkan nasi tersebut? Karena perutnya sakit. Begitu juga dengan syariat. Kalau orang itu jiwanya bersih, kalau orang itu jiwanya lurus, kalau orang itu hatinya suci, banyak bersihnya daripada enggaknya, maka semua syariat akan menjadi ringan. Namun apabila hatinya yang berpenyakit, maka semakin banyak penyakit dalam hati, semakin berat syariat itu dirasakan. Semakin banyak penyakit, semakin berat syariat dirasakan. Orang kalau kena penyakit komplikasi, apa aja enggak boleh. Itu mau minum air teh enggak boleh karena gula. Mau makan atau mau minum ini asam urat. Mau ini padahal bagi orang lain seger alias enak gitu. Kenapa? Orang itu hatinya berpenyakit, badannya berpenyakit. Begitu juga dalam agama kita. Dan ini antum sadari. Dan ini kita sadari wahai kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu bil hanisiyati samha." Saya itu diutus membawa agama yang lurus dan mudah. Rasulullah menegaskan bahwasanya ajarannya mudah. Tidak ada yang sulit. Yani yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Kalau ternyata orang-orang pada zaman sekarang menganggapnya bahwasanya itu sulit, ketahuilah bahwasanya bukan syariatnya yang salah, namun hati orang itu berpenyakit. Maka yang perlu disalahkan bukan syariatnya yang dikatakan tidak cocok dengan zaman ini itu, tapi yang perlu untuk diluruskan adalah hati yang memang sedang sakit. Yang perlu diobati adalah hati yang memang sedang sakit. Perlu ini untuk mengobati penyakit yang sangat berbahaya itu. Jilbab bagi wanita muslimah. Apakah berat? Wallahi, wahai para ibu, wahai para akhwat, wahai kaum muslimah. Jilbab, pakaian syar'i lengkap yang menutup aurat, itu tidak berat, bahkan itu enak. Orang kalau misalkan mau kemana-mana, yakni dalam kondisi mungkin sedang ribet di rumah, rambut masih acak-acakan, wajah enggak karuan bentuknya, kemudian gak karuan. Kalau dia itu memakai pakaian yang syar'i, ambil jilbab, pakai baju, keluar. Gak ada orang tahu. Orang ini mau cantik, mau enggak, mau ini, mau itu. Kalau dia memakai pakaian syar'i keluar rumah, yang dilihat warna pakaian syar'i. Tapi bagi orang yang sibuk dengan pakaian-pakaian umbar auratnya, mau keluar aja di tengah apa itu di hadapan cermin mungkin tengah jam. Pakaian pantas apa enggak, atas dengan bawah, ini itu, itu kalau ada belang dikit masalah, kalau ada ini dikit bermasalah. Sebenarnya apa yang sebenarnya mana yang sulit? Kalau orang mengatakan bahwasanya syariat Islam terhadap seorang wanita muslimah berat, kebalik, otaknya yang perlu dibalik. Otaknya yang perlu dibalik. Ketahuilah bahwasanya agama kita adalah agama yang suci. Syariat ini adalah syariat yang suci. Tidak ada yang berat dalam agama kita yang mulia. Tidak ada yang berat dalam agama kita yang mulia. Baik. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Jadi yang pertama, syariat yang tidak dimampui oleh manusia dan itu enggak ada. Yang kedua, syariat yang itu apa tadi kan saya katakan? Berat sekali dan itu enggak ada. Kalau ada, maka salah satu di antara dua kemungkinan tadi. Yang ketiga, berat, ringan, standar. Dan itu ada dalam agama kita. Semua syariat mesti, semua perintah mesti ada bebannya. Enak-enaknya tidur, subuh-subuh, sholat. Enaknya makan, gak boleh makan. Mungkin itu. Enaknya mandeng wajah-wajah yang cantik jelita, gak boleh, kecuali kalau istrinya. Enaknya nyanyi itu. Ada yang terasa berat dalam hati. Tapi beratnya ini, yang namanya syariat itu yang ada beratnya. Kalau gak ada beratnya dikit, maka itu namanya bukan syariat. Apapun yang namanya diperintah, yang namanya dilarang, maka itu mesti ada sedikit beratnya. Nah, kelompok yang ketiga ini yang ada. Kelompok yang ketiga ini yang ada. Namun, para jamaah sekalian, apabila dalam praktek, mempraktekkan syariat Islam pada kelompok yang ketiga ini, dalam kondisi-kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, kesulitannya itu bertambah, kesulitannya itu semakin meningkat, maka datanglah apa? Datanglah kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir, datanglah kemudahan. Orang puasa dari subuh sampai duhur, itu lumayan. Orang puasa dari subuh sampai maghrib. Ada yang berat? Ada, dikit. Gitu. Jadi sampai lemes? Enggak. Sahur, kalau sahur normal enggak. Nah, sampai lemes enggak biasa, orang enggak makan 12 jam itu biasa. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dia sakit, yang tidak mungkin untuk puasa karena kalau dokter harus minum obat dalam kisaran waktu 8 jam, kalau tidak, ini maka dia akan berbahaya bagi kesehatannya, maka kesulitan ini datanglah kemudahan. Begitu juga dengan seorang yang musafir, terutama musafir pada zaman dulu yang naik unta, naik kuda melewati ini lautan padang pasir. Berbeda dengan safar-safar pada zaman sekarang. Atau mungkin kesulitan itu disebabkan oleh kondisi yang memang tidak mungkin. Contoh, kalau di sini Indonesia itu standar puasa itu kalau enggak 12 ya 13 jam. Standar lah, standar puasa. Tapi coba semakin mendekat ke arah kutub, London misalkan. Di London. Di London itu kalau musim, siapa yang pernah ke sana? Ini kalau musim dingin siangnya berapa jam? 4 sampai 5 jam kalau musim dingin. Siangnya. Lebihnya malam. Kalau musim panas siangnya sisanya tadi. Jadi malamnya 4 sampai 5 jam. Kalau musim panas Ramadan pas musim panas itu bisa jadi jadi sahur itu berakhir jam berapa? Berakhir apa itu jam 2 nanti baru boleh buka sekitar jam 10. Malam 10 itu. Berapa jam itu? Sekitar itu. Kalau ada orang yang enggak kuat. Enggak kuat pokoknya enggak kuat benar-benar enggak kuat bukannya di pura-pura enggak kuat, benar-benar enggak kuat. Orang Indonesia ke sana pada waktu Ramadan karena ada urusan Ramadan ingin puasa, mukim di sana misalkan. Kemudian ingin puasa, Ramadan puasa. Pada waktu itu sudah sampai 12 jam itu mulet di atas ranjang ini nunggu apa itu? Berat sekali rasanya. Kalau diterus-teruskan akan membahayakan fisiknya. Mungkin karena lambungnya tidak kuat dikatakan oleh seorang dokter terpercaya. Bolehkah bagi dia enggak puasa? Ataukah boleh bagi dia untuk berbuka? Puasanya separuh hari aja. Ya kalau puasa separuh hari enggak boleh. Tapi bolehkah bagi dia enggak puasa? Boleh. Kalau benar-benar tidak kuat dan kalau dipaksakan puasa menimbulkan bahaya bagi fisiknya. Lah, gimana caranya? Nanti dikono. Kapan? Musim dingin. Enak kan? Ini kalau musim dingin enak. 4 jam, 5 jam buka. Gitu. 4 jam, 5 jam buka. Wallahualam. Tapi kalau masih kuat, enggak boleh. Kenapa? Orang itu menjadi boleh karena ada masyakoh, karena ada yang berat. Kalau ternyata orang itu biasanya memang enggak suka makan, dan puasa itu biasanya, maka enggak boleh bagi dia untuk meninggalkan. Wallahualam. Nah, ini makna dari kaidah al-masyakoh tajlibu at-taisir. Al-masyakoh itu tajlibu at-taisir. Baik. Ada satu kaidah penting yang sangat berkaitan dengan masalah ini. Yaitu sebuah kaidah yang sering dibawakan oleh sebagian orang. Dan perlu kita paparkan melihat pentingnya masalah itu. Yaitu al-darurat tubihul mahdurat. Kaidah ini adalah pecahan dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-darurat, sesuatu yang terpaksa itu membolehkan yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaihi." Setelah mengharamkan bangkai babi, darah binatang yang sembelih bukan karena Allah, kemudian Allah mengatakan di akhir ayat itu, "Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaihi." Barang siapa yang terpaksa tanpa dia melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dia untuk memakan barang-barang yang haram. Apa artinya darurat? Darurat itu dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala, syai'un idza lam taf'aluhu halak, idza lam yaf'aluhu halaka aw kharab. Sesuatu apabila dia tidak kerjakan maka dia akan mati atau mendekati mati. Makin parah. Itu baru dikatakan sebagai kondisi darurat. Kemudian orang semacam tadi, misalkan orang jalan, bekalnya hilang. Jalan-jalan gitu ke tengah hutan, bekalnya hilang, diambil sama monyet. Gitu ya. Dia kesasar di tengah hutan, gak bisa keluar. Muter aja gak bisa keluar. Mau cari makan, gak ada. Karena dia gak bawa senjata apa-apa. Mau nangkap kijang cepetan. Dia lapar kok. Gitu. Kemudian mau nangkap burung, pakai apa? Mau makan buah-buahan, gak ada buah-buahan. Pokoknya lapar sekali. Dalam kondisi hampir mati, dalam kondisi itu, dia menemukan bangkai babi. Sudah bangkai babi lagi. Bangkai kambing sih mending. Bangkai babi. Mati di depan dia. Dia menemukan mati di depan bangkai babi. Apa yang dilakukan? Mempertahankan. Kan tidak makan haram akibat jiwa atau kewanya meskipun menerjang yang haram. Dalam kondisi macam itu masalah kondisi sahabat hang dimanapun antum berada, mohon maaf sambungan kita bersama Al-Ustaz Ahmad Sadiq mengalami gangguan dan kita akan masih mencoba melakukan sambungan bersama beliau guna kembali mengikuti kajian Islam Ilmiah yang diadakan secara langsung dari Masjid Al-Huda Komplek Raja Wali Bandara Hang Nadim Batam, yaitu dengan pembahasan mengenai kaidah praktis dalam memahami hukum Islam. Baik, seberang dimanapun antum berada, sambil menantikan sambungan bersama beliau akan kami hadirkan ke ruang dari antum informasi mengenai Yusuf LC akan diadakan pada Jumat, Sabtu dan Ahad 22 hingga 24 April 2011 dengan jadwal sebagai berikut. Pada Sabtu 23 April 2011 akan hadir dalam program Muslim First Channel Radio Hang 106 FM Muslim Batam Indonesia. Kecuali ada maksiat. Maka dalam kondisi itu yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi maksiat sebisa mungkin. Jangan diterjang maksiat-maksiat itu, kalau memang masih bisa dihindari sebisa mungkin, jangan beralasan dengan kaidah al-darurat tubihu al-mahdurat. Wallahu a'lam. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Setengah 10. Ya. Bisa ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin dan muslimah, ayuhal ikhwa dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk pada kaidah yang ketiga. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Maknanya, kalau kita telah mengamalkan satu perbuatan yang meyakinkan, maka satu perbuatan yang meyakinkan tersebut tidak bisa untuk dihilangkan hanya karena setelahnya muncul perkara-perkara yang meragukan, yang masih meragukan. Kaidah ini didasari oleh banyak dalil, yang paling masyhur adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum as-salata." Yani, "Fawajata fi batnihi syai'a fala yansarifanna hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Apabila seseorang itu salat, tengah-tengah salat dia merasakan di perutnya, di duburnya itu ada sesuatu yang kayaknya batal, kayaknya enggak, maka beliau mengatakan jangan batalkan salat sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau. Hadis ini pada zaman mereka Allah Subhanahu wa taala diambil dasar oleh para ulama bahwa orang kalau masuk salat, orang kalau takbiratul ihram, berarti dia itu yakin kalau dia itu dalam kondisi suci. Dia telah berwudu, dia telah mandi, atau minimalnya dia yakin bahwasanya dia dalam kondisi suci. Terus kemudian tengah-tengah sholat, di perutnya itu terasa ada sesuatu yang kayaknya keluar, kayaknya enggak. Kayaknya kencing, kayaknya enggak. Kayaknya kentut, kayaknya enggak. Pokoknya sangat meragukan sekali. Apa yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah, jangan batalkan sholat. Sehingga yakin bahwasanya dia batal. Dan yakin bahwasanya dia batal itu mungkin dengan mendengar suara kentut atau mencium bau yang tidak enak. Itu hanya gambaran bagaimana yakin tersebut. Meskipun tidak mencium bau, meskipun tidak mendengar suara, tapi kalau dia yakin bahwasanya dia kentut, maka baru boleh keluar. Kenapa? Karena masjid pada zaman ini banyak. Ini model-model kita itu insya Allah bau, apa itu kentut itu gak ketahuan. Yakin kentut tapi bau gak ada, suara nggak ada. Kenapa? Diempet, dikeluarkan dikit, dikit gitu ya. Ini masa dikeluarkan bau warung gitu ya, dirasani nanti sama orang. Ini diomongin nanti sama orang. Dikeluarkan dikit, dikit, dikit. Tapi karena masjidnya ada, kipas anginnya, medisnya ada, minyak wanginya, di suara nggak ada, bau nggak ada. Teruskan sholat, jangan. Wong sudah yakin kalau kentut. Keluar, wudu, terus balik untuk sholat. Tapi kalau masih meragukan, jadi kalau masih meragukan antara iya enggak, maka pangkas setan itu dengan sabda Rasulullah, jangan kamu keluar dari sholat sehingga ini engkau yakin bahwasanya telah batal wudunya. Hadis ini adalah sebuah hadis agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Sesuatu yang sudah kita yakini keberadaannya, maka jangan dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Sesuatu yang itu masih meragukan. Contohnya tadi, kalau orang itu sudah berwudu, kemudian mau sholat. Pada waktu mau sholat, dia itu merasa, tadi itu saya sudah batal apa belum, batal apa belum dalam kondisi ini. Hah? Yang yakin, dia sudah berwudu. Yang batal, yang meragukan dia apakah batal ataukah belum. Pokoknya yakin kalau tadi satu jam yang lalu itu dia mandi terus dia sudah wudu. Yakin. Tapi selama waktu satu jam ini sudah kentut apa belum ya? Sudah kencing apa belum ya? Sudah ini apa belum? Maka dalam kondisi itu kalau enggak berwudu maka salatnya sah. Kenapa? Yang yakin adalah sudah berwudu, yang meragukan adalah belum berwudu. Kalau dibalik, yakin kalau sudah kentut. Yakin kalau sudah kentut. Pokoknya tadi itu satu jam yang lalu kayaknya saya sudah ketawain sama teman-teman karena kentut. Yakin. Tapi setelah kentut itu, sudah wudu apa belum tadi itu ya? Setelah kentut tadi itu sudah wudu belum, sudah wudu belum, sudah wudu belum gitu ya. Dalam kondisi itu, wajib untuk berwudu. Kenapa? Yang yakin batal, yang meragukan, yang meragukan adalah dia sudah berwudu atau belum. Nah, jadi itu al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Dari sini maka berangkat dari kaidah ini wahai kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami hukum asal semua permasalahan. Perlu kita pahami hukum asal semua permasalahan. Sehingga hukum asal itu kita jadikan sandaran pokok. Kalau ada yang merubahnya dan itu yakin, maka kita rubah. Kalau enggak, maka kembali pada hukum asal. Dan hukum asal itu banyak kalau kita jabarkan satu persatu. Kita ambil saja dua atau tiga lah. Yang pertama contoh mudah. Al-aslu fil ibadat. Apa? Pada dasarnya ibadah itu hukumnya haram. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu hukumnya haram. Dan itu didasari oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad," sebagaimana dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang mengamalkan satu amal perbuatan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu adalah tertolak. Maka apabila ini dalam kondisi ibadah, patokan dasar kita adalah tidak boleh kerjakan kecuali kalau kita menemukan dalil yang meyakinkan kalau ibadah itu ada contohnya. Kalau ibadah itu ada contohnya. Kalau tidak, maka enggak boleh. Ini maka enggak boleh. Enggak boleh menggunakan perasaan dalam masalah ini. Contoh yang mudah. Apa hukum orang baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is pada waktu mau makan? Kalau bukan mau WC loh. Bukan mau ke WC. Ke WC jelas. Pada waktu mau makan, ya Allah lindungilah aku dari sikatan laki-laki dan perempuan. Benar? Benar. Benar ke doanya? Ini. Tuh. Apa hukumnya? Ini. Dalam masalah ini, tanyakan. Doa itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Hukum asalnya? Nggak boleh dikerjakan. Kecuali kalau kita menemukan tuntunan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah membaca doa itu pada waktu makan. Nah, sekarang ada apa enggak? Kalau ada, alhamdulillah insya Allah itu jadi ilmu baru. Tapi saya tahu saya enggak ada. Tahu saya enggak ada. Kalau enggak ada, maka jangan kerjakan. Lakukan pada tempatnya. Doa itu dibaca pada waktu masuk WC. Ini pada waktu ini masuk WC. Orang mau makan, kemudian membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yani, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Dan jauhkanlah yani setan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Makanan itu maksudnya. Rezeki ini. Sama hukumnya. Rasulullah mengajarkan doa itu pada waktu mau kumpul suami istri. Jadi bukan pada waktu mau makan. Jadi bukan pada waktu mau makan. Wallahualam. Jadi itu contoh mudah. Kita balik sekarang. Dalam masalah non-ibadah. Para ulama kita menetapkan. Al-aslu fil asya al-ibaha. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh. Tidak boleh diharamkan, tidak boleh dimakruhkan kecuali kalau ditemukan dalil yang mengharamkan atau memakruhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Katakanlah dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Segala sesuatu yang dimukum bumi Allah ciptakan untuk kita. Maka hukum asalnya memanfaatkan semua itu hukumnya adalah halal. Baik. Kalau sekarang muncul pada zaman ini banyak hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Bagaimana yang kita hukumi? Tinggal pertanyaannya ibadah atau bukan ibadah. Kalau ibadah maka hukum asalnya enggak boleh dikerjakan, tunjukkan kita dalil, kita amalkan. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau muamalah, kalau non ibadah kebalik. Asalnya halal. Kalau kamu mengharamkan maka kalau kamu mengharamkan maka tunjukkan kepada kita dalil yang mengharamkannya, baik dalil khusus maupun dalil umum. Di zaman Rasulullah enggak ada hamburger. Ada enggak? Ada, yang ada roti. Apa hukumnya? Halal. Barang siapa yang mengatakan itu haram, tunjukkan kepada kita dalilnya, kita terapkan. Kalau ya, iya. Kalau enggak, enggak. Kalau enggak, enggak. Tapi kepada zaman Allah Subhanahu wa taala menuntut dalil itu, jangan dalil setiap masalah itu dituntut dalil per masalah, itu enggak mungkin. Karena tidak mungkin sesuatu yang 14 abad yang lalu sudah selesai kita tuntut untuk membahas masalah yang pada zaman sekarang masih berlanjut. Tapi kita gunakan dalil-dalil umum, kaidah-kaidah umum untuk membahas masalah itu. Contoh mudah. Zaman sekarang berkembang, siapa yang bisa memberikan contoh? Zaman sekarang misalkan orang kalau jadi enggak punya anak, berbagai cara dia lakukan enggak bisa, akhirnya dia melakukan bayi tabung, gitu ya. Bayi tabung itu bukan bayi lahir dari tabung loh. Jadi air mani diambil, air apa itu ovum diambil, disatukan, kalau sudah ketemu dimasukkan kembali ke rahim. Ini. Apa hukumnya bayi tabung? Pertanyaannya sekarang. Bayi tabung itu masalah ibadah atau masalah non ibadah? Hah? Masalah non ibadah, bukan masalah ibadah. Masalah non ibadah. Berarti hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Kita tidak bisa mengharamkan kecuali kalau datang dalil yang jelas kalau itu haram. Contohnya, kalau seorang wanita kepingin punya anak kayak Superman, lalu dia beli air mandinya Superman di Bank Mani, gitu ya. Terus dimasukkan dalam ovumnya, dia diambil, kemudian dikawinkan, setelah kumpul, setelah jadi janin, baru dimasukkan ke rahim dia. Apa hukum ini? Haram. Dan itu zina. Kenapa? Masuk ke dalam rahim dia, mani bukan mani, suaminya. Itu haram. Tapi kalau kasusnya adalah kasus suami istri, segala upaya dilakukan, segala daya dikerahkan, sudah pakai herbal, sudah pakai akupuntur, sudah pakai ini, sudah pakai itu, hasilnya nol. Akhirnya dia mencoba jadi untuk menggunakan sistem bayi tabung. Air sperma dia diambil dalam sebuah operasi kecil, kemudian ovumnya perempuan diambil, dilakukan oleh dokter-dokter. Jadi laki-laki yang untuk laki-laki, perempuan untuk yang perempuan, kemudian disatukan, kemudian nanti dimasukkan kembali. Apa hukumnya itu? Hah? Kemasalnya boleh. Tidak ada masalah. Kemasalnya boleh. Pemasalnya semacam itu boleh. Dan begitu selanjutnya. Jadi, kaidah ini penting. Untuk memahami semua permasalahan. Untuk memahami semua permasalahan yang itu muncul pada zaman-zaman belakangan. Dan tidak pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Lahiran pakai sistem operasi sesar. Apa hukumnya? Gampang. Jawab aja. Kaidahnya. Operasi sesar itu ibadah atau bukan ibadah? Bukan ibadah. Hukum asalnya? Boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali kalau kita temukan dalil yang mengharamkan. Apa contohnya? Dalil yang mengharamkan. Enggak apa-apa inginnya sesar. Apa hukumnya? Enggak terbalik, enggak nyungsang, enggak kelilit usus. Pokoknya wanita ini enggak mau lahiran. Maunya dikeluarkan via sesar. Apa hukumnya? Hah? Haram. Kenapa? Yani karena seseorang itu dilarang untuk melukai dirinya sendiri, kecuali kalau untuk sebuah tujuan yang memang tidak bisa dilakukan kecuali itu. Oleh karena itu, Allah mengharamkan bunuh diri. Allah dan Rasulnya mengharamkan bunuh diri. Tidak bisa mengatakan, ya Allah, nyawa-nyawaku sendiri, tak bunuh-bunuh sendiri, masa dihukum? Enggak. Nyawa milik Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu cuma diberi hak guna, bukan hak milik. Jasad kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebagai hak guna sesuai dengan kehendak Allah. dan di antaranya adalah melukai sesuatu yang tidak semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan tato. Rasulullah mengharamkan ini, mengharamkan itu karena bentuk ini. Maka sesar tanpa ada tujuan apapun, hanya kepingin agar ini apa itu kegadisannya atau kewanitaannya itu tidak rusak karena lahirnya seorang anak, maka itu enggak boleh. Adapun kalau memang tidak ada jalan kecuali harus sesar, kalau enggak maka akan merenggut nyawa bayi atau merenggut nyawa anak, ya maka itu adalah sesuatu yang dihukumi boleh karena hukum asalnya adalah boleh. Wallahu a'lam. Jadi ini kaidah-kaidah penting yang terambil dari kaidah umum al-yaqin la yazul bisyak, dan itu terapkan pada semua permasalahan. Akan berawal atau akan berujung kepada satu titik. Itu permasalahannya, ini itu ibadah ataukah bukan? Bukan ibadah. Kalau ibadah, maka pada dasarnya hukumnya haram. Kalau non ibadah, maka hukumnya asalnya adalah halal. Wallahu a'lam. Ya. Tinggal dua. Takbut. Apa yang belum? La larara wa la dirar. La larara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Lafaz ini, kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la darara wa la dirar. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ayat ini dan hadis tersebut juga ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain memberikan kepada kita pengertian tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Baik membahayakan untuk diri, baik membahayakan untuk orang lain, baik membahayakan karena inisiatif sendiri atau membahayakan karena ingin balas dendam. Semuanya masuk dalam kaidah umum la larara wa la dirar. Dan ini adalah di antara keagungan syariat kita agar seorang itu tidak saling menzalimi kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yani ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi, faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu." Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Tidak boleh pada zaman sekarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Oleh karena itu, semua syariat yang membolehkan untuk menghukum itu enggak boleh untuk menghukum kalau sampai membahayakan fisik atau mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wa dhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat saat umur masih 7. Dan pukullah mereka kalau enggak mau salat pada saat umur mereka sudah 10 tahun. Bagian mana yang dipukul? Bagian dipukul adalah bagian yang la yaksiru azman wala yajrahu lahma, yang tidak ngeretakkan tulang, tidak melukai kulit. Karena tujuan dari mukul itu adalah untuk menjadikan dia kapok sehingga mau sholat, bukan untuk menyakiti. Dan bukan boleh untuk menyakiti. Boleh untuk menyakiti. Begitu juga dengan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengharamkan memukul wajah. Kalau terpaksa mukul, maka jangan dipukul wajah. Ini karena kalau wajah dipukul, maka menimbulkan bahaya bagi yang dipukul. Oleh karena itu, tinju itu enggak boleh. Ini, tinju itu enggak boleh. Kalau latihan silat, taekwondo, ini itu, ini Shaolin gitu itu, ya terserah aja. Ini terserah aja, tapi yang dijadikan sasaran jangan kepala. Ini karena kalau kepala, orang itu pusatnya di kepala. Sekali otaknya ini rusak, sudah seluruh jasadnya enggak ada fungsinya. Pada zaman memulakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini harus difahami. Jadi semua hal, semua makanan, semua minuman, semua perbuatan kalau itu membahayakan secara umum, maka haram secara umum. Kalau itu membahayakan secara khusus, maka haram secara khusus. Karena kaidah la dharara wa la dirar, sebagaimana sabda Rasulullah. Contoh, kalau ada satu jenis makanan yang dikonsumsi oleh orang zaman sekarang yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi makanan yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu ternyata membahayakan kalau dikonsumsi dengan penelitian para orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Maka apa hukum dari makanan tersebut? Haram. Tidak boleh untuk dimakan. Meskipun mungkin orang merasakannya enak. Karena patokan bukan enak maupun tidak enak. Kalau khusus, contoh. Orang terkena penyakit darah tinggi. Kata dokter, kamu gak boleh makan. Apa? Kalau makan darah tinggi itu gak boleh makan apa? Gak boleh makan daging kambing. Gak boleh makan daging kambing. Apa hukumnya daging kambing? Daging kambing hukum asalnya halal, enak kok. Gitu. Tapi bagi orang yang memang terkena penyakit darah tinggi, yang dia itu dikatakan oleh para dokter kalau makan daging kambing akan yani, kambuh dan berbahaya, dan dia pun pernah mencoba, dan memang kenyataannya semacam itu, apa hukum makan? Gak boleh dimakan. Bukan ini kita mengharamkan daging kambing, tapi untuk orang itu masuk dalam kaidah wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Suatu ketika ada seseorang penuntut ilmu ketemu dengan Syaikhul Albani rahimahullahu taala di Jeddah. Kebetulan keluarga beliau ada yang di Jeddah. Beliau dibonceng sama Syekh Albani naik mobil. Syekh Albani, subhanallah. Ini ngebut sekali kalau nyetir mobil. Ngebut sekali. Sudah sepuh, sudah tua tapi ngebut. Kecepatan sangat tinggi. Kata penuntut ilmu yang di sampingnya Syekh Albani itu mengatakan, ya Syekh, gak boleh ini haram. Nyetir kayak gini nih haram ya Syekh. Loh, Syekh Albani kembali bertanya, emang kenapa? Dia menjawab, saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan nyetir ngebut itu enggak boleh karena masuk dalam firman Allah wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ngebut dalam artian di luar batas kebutan ya. Ini kalau di sini itu di tengah-tengah kota jalan 150 mobil misalkan begitu ya sekali nubruk orang ya udah lenyap gitu. Itu. Jalan-jalan 80 60 itu kan standar gitu ya. Syekh Albani mendengar fatwa Syekh bin Bas, beliau ketawa, terbahak-bahak gitu, ketawa. Kemudian dia mengatakan sama sang murid, katakan sama Syekh bin Bas, kalau kamu ketemu dengan beliau, bahwa itu adalah fatwa orang yang enggak bisa nyetir. Lah gimana Syekh bin Bas mau bisa nyetir om beliau buta? Wallah. Katakan sama Syekh bin Bas bahwasanya fatwa haramnya nyetir ngebut itu adalah fatwa orang enggak bisa nyetir. Ya Syekh, Allah ya Syekh, saya akan melaporkan ucapan Anda. Silakan aja gitu. Luas enggak siap belum dengar, silakan aja. Benar suatu ketika sang santri itu ketemu dengan Syekh bin Bas di Masjidil Haram. Kemudian dia cerita ya Syekh. Suatu ketika saya itu dibonceng sama Syekhul Albani di Jeddah. Beliau ngebut. Saya tegur karena saya pernah mendengar Anda berfatwa tidak boleh setir ngebut karena masuk dalam wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ini ternyata Syekh Albani jawabnya itu adalah fatwa orang yang bisa nyetir. Maka Syekh bin Bas enggak marah, beliau malah ketawa dan mengatakan, kalau ketemu sama Syekh Albani lagi katakan, ini bahwasanya fatwa itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan pahitnya membayar denda. Itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan pahitnya membayar denda. Kenapa? Sekali nubruk, kalian nabrak orang, satu orang mati, berapa dendanya? 100 ekor unta. Dia kan 100 ekor unta. 100 ekor unta, satu ekor unta berapa? Hah? Berapa satu ekor unta? Siapa yang orang Saudi? 5.000, enggak sampai ya. 2.000? Rial. Wallahualam. Anggaplah 10 juta. Karena unta itu lebih besar dibandingkan sapi. Lah kalau sapi itu kan 7-8 gitu ya. Anggaplah 10 juta. 10 juta kali 100, 1 miliar. Nyawa satu, 1 miliar. Syekh Mas mengatakan, katakan Syekh Mas Al-Albani, itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan pahitnya bayar marinya. Allahu'alaikum. Apa yang kita ambil dari kisah itu? Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi, istidlal Syekh bin Bas, itu sahih, tidak ada masalah. Bahwasanya melakukan satu perbuatan, yang itu kalau sampai meleset dikit terjadi hal yang sangat berbahaya, itu tidak boleh. Ya, kalau nyetir, namanya orang nyetir mobil itu kan ya sebenarnya 80-90, kalau pas kosong ya 100-120 kan itu. Nah tapi kalau kecepatan di dalam kota, kendaraan banyak, ini nyelip kanan, nyelip kiri, kecepatan 150. Nah itu kalau bukan tukang balap internasional, tidak mungkin. Ya, tukang balap internasional aja belum bisa. Ini maka dalam kondisi itu mungkin. Tapi fatwa dari Syekh bin Ba, Syekh Al-Albani boleh menganggap bahwasanya bagi saya, yang nyetir semacam ini, biasa, wajar. Bagi saya, nyetir semacam ini biasa. Maka Syekh mengatakan itu adalah fatwa orang yang enggak bisa nyetir. Fatwa orang yang bisa nyetir. Wallahualam. Jadi semacam tadi gambarannya. Daging kambing secara umum, halal. Tapi bagi orang yang kalau makan daging kambing itu dia akan menimbulkan penyakit dan berbahaya, maka tidak boleh bagi dia untuk memakannya kalau sakitnya itu masih ada. Adapun nanti kalau suatu ketika dia sembuh, maka balik kepada hukum hukum asal. Wallahu a'lam. Terakhir, karena waktunya mepet. Al-adah muhakkamah. Hukum itu dapat dijadikan hukum. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sandaran hukum. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sandaran hukum. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kebiasaan ini dalam beberapa firman-Nya, di antaranya wa asyruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka dengan cara biasanya manusia bagaimana, ma'ruf. Apa makna dari kaidah ini? Anda dari kaidah wahai kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ada dua macam. Ada yang telah dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya pengertian, definisi, batas-batasannya. Maka kelompok yang pertama ini gak boleh untuk diutak-atik. Memang itu. Gitu. Contoh mudah. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, itu potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz pencuri itu terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi apakah Allah dan Rasulnya telah menjabarkan makna pencurian ini? Iya. Salah satunya penjabarannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan pencurian yang dipotong tangan itu apabila mencapai satu nisab, bukan nisab zakat. Yang kedua, menutup aurat dan menutup dari panas dan dingin. Kalau rumah berarti yang menutup dari panas dingin dan menutup aurat itu cukup. Yang kedua, ma'ruf, biasanya kebiasaan masyarakat setempat bagaimana makannya. Kalau orang ngasih istrinya, misalkan makan sih 3 kali, tapi pakai telo. Tahu telo enggak? Ini pakai telo, enggak pakai nasi. Itu cukupnya cukup, enggak mati orang karena makan telo. Tapi enggak kebiasaan masyarakat. Masyarakat sini makan apa? Nasi ya? Bukan nasi, sama aja dengan di Jawa. Orang ngasih istrinya makan nasi. Tapi sehari wajib cuma sekali. Enggak boleh lebih. Yo kelaparan. Jadi jumlahnya standar, kemudian apa? Jenisnya standar, dan itu kembalikan kepada oraf masyarakat. Kembalikan kepada oraf masyarakat yang ada. Kalau di Saudi, antum pagi-pagi makan nasi, orang satu Saudi heran. Pagi-pagi kok makan nasi? Gitu. Sarapan di sana itu pagi, roti, susu atau teh, selesai. Gitu. Pagi-pagi makan nasi. Satu orang satu kampung bingung. Kalau orang di Saudi istrinya dikasih makan roti sama susu tok, itu boleh-boleh aja. Kalau di sini kelaparan manusia. Di sini kelaparan. Di sana pun kalau belum terbiasa jangan. Mentang-mentang sudah pindah, ini Saudi bukan Indonesia loh, nggak boleh sarapan. Ngono mati nanti Saudi. Ini. Allah alam. Jadi itu berubah dengan perubahan kondisi. Ada beberapa daerah negeri kita yang itu yang pagi itu sarapannya cuma gorengan. Dari mana? Ini ada saya pernah ke sebuah tempat jauh nun, jauh dari Pulau Jawa. Pagi-pagi pada sholat subuh karena acaranya jam 9 disuguhkan gorengan. Gorengan-gorengan biasa itu ya, ada ote-ote, ada bakwan, ya ada apa sama teh. Tak kira itu makanan ringan, tak kira makanan ringan. Ya makan satu. Makan satu sama minum teh. Tambah usah gitu. Ya enggak usah. Pada waktu berangkat jam 7, sudah jam 7:30, sudah jam 8, kok enggak diajak-ajak makan, pikiranku. Udah itu makan. Aisyah berangkat gitu. Berangkat gitu. Langsung ke tempat kajian. Anak berpikir, subhanallah, iya ya, ini daerah ini. Biasanya makannya cuma, sarapannya cuma, ini gorengan sama teh. Alhamdulillah kan gak minta. Ya, kalau minta kan lucu kan itu. Ini. Lah kalau daerah semacam itu, istrinya misalkan gak dikasih sarapan kecuali itu, ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena memang adatnya semacam itu. Adatnya semacam itu. Jadi ada muhakama. Sesuatu yang tidak ada ketetapannya paten dari kitabullah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalikan hal itu kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Baik. Apa hukum nyabit rumput dicambak milik orang lain? Apa hukum nyabit rumput ditambak milik orang lain? Kalau di sini tuh apa tuh yang enak itu contohnya? Saya wasanya di desa, jadi yang dibicarakan itu rumput tambak gitu. Apa hukumnya? Tergantung, tergantung uruf yang berlaku di masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat itu membolehkan ya berarti? Boleh. Kalau biasanya enggak ya berarti? Ya berarti enggak. Ya berarti enggak. Kan banyak daerah rata-rata boleh. Tapi ada sebagian jenis tertentu yang enggak boleh dan yang lain. Wallahu'alim sahab. Ini 5 kaidah penting pada zaman mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita jabarkan dengan sangat global sekali. Pada kajian kita kali ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmat, taufik, dan inayahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yani ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Waktu tersisa 10 menit, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya sehari-hari mencari nasi bekas. Kok nasi bekas? Nasi basi. Ya. Dan untuk dijual untuk ternak ayam atau babi. Pertanyaannya, apakah kerja ini baik dan uangnya halal dan apakah ada dalilnya? Secara umum, Anda jawab dengan kaidah umum dalam masalah jual-beli. Barang yang dijual itu ada 3. Barang yang secara umum dimanfaatkan halal, maka itu jelas-jelas boleh dijual. Apa contohnya? Nasi, beras, jenis jeruk, apel, dan lain-lain kan secara umum kan dimanfaatkan halal. Yang kedua, sebuah barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk haram. Sebuah barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk haram. Apa contohnya? Narkoba. Ya. Maka itu haram, enggak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, barang yang bisa dimanfaatkan untuk halal dan bisa dimanfaatkan untuk haram. Racun tikus. Kalau untuk bunuh diri haram. Kalau untuk meracun tikus halal. alkohol. Kalau untuk mengobati luka lecet, membersihkan luka lecet, halal. Kalau untuk diminum, haram. Ini itu. Celana dalam. Kalau untuk dipakai di kamar mandi, halal. Kalau untuk dipakai di luar, haram. Kan itu. Barang-barang jenis ini, maka tergantung dua hal. Yang pertama, siapa yang beli? Yang kedua, kebiasaan masyarakat yang ada. Kebiasaan masyarakat yang ada, kalau beli barang itu adalah untuk haram, maka jangan dijual. Antum menjual sebuah makanan, sentrat, gitu ya. Itu bisa digunakan untuk nyentrat ayam, bisa digunakan untuk nyentrat babi. Tapi di tempat Anda jualan, gak ada orang jual apa itu ternak ayam. Yang ada? Ternak babi. Apa hukumnya jualan? Haram. Yang kedua, karena itu masuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau itu tidak dimakan dengan tolong menolong, saya enggak tahu apa artinya tolong menolong. Yang kedua, siapa yang beli? Kalau dipastikan yang beli itu adalah untuk hal haram, maka enggak boleh dijual kepadanya. Rasulullah mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ul 'inabi liman yattakhidhuhu khamran. Rasulullah melarang jual anggur untuk produsen khamr. Jual anggur apa hukumnya? Halal, enak. Tapi kalau kita tahu si A yang datang pesan dengan porsi yang banyak, itu adalah untuk buat khamr, buat miras, maka enggak boleh dijual. Emang Ustaz orderan banyak. Ya kita memperhatikan sekarang akhirat apa? Apa dunia. Jadi itu, semacam itu. Jadi untuk ini tergantung. Kalau untuk ayam, maka enggak apa-apa. Kalau untuk babi, maka haram. Jadi kalau untuk babi, maka haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz mau tanya apa hukumnya apabila sholat tidak tepat waktu karena sedang bekerja dan kerjaannya tidak bisa ditinggal. Perlu diperinci, apa makna tidak tepat waktu dan apa makna tidak bisa ditinggal. Karena lafaz itu terlalu umum. Tidak tepat waktu yang Anda maksud itu keluar waktunya atau di akhir waktu. Tidak tepat waktu, sholatnya di akhir waktu aja. Yang mana ini maksud? Yang kedua, lafaz yang tidak bisa ditinggal itu apa maksudnya? Tidak bisa ditinggal benar-benar, kalau ditinggal akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin secara umum, dan itu bisa dijamak. Ataukah ini tidak bisa di waktu, tidak bisa karena takut dimarahi sama bos. Tidak bisa ditinggal, Ustaz. Kenapa? Kalau ditinggal saya nanti dimarahi sama bos. Itu mana ini maksud? Jadi perlu diperinci permasalahan ini. Ini perlu diperinci permasalahan ini. Secara umum tidak boleh seseorang itu meninggalkan salat. Secara umum tidak boleh orang itu meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Ini karena satu-satunya ibadah yang enggak bisa ditinggalkan adalah salat. Bagaimana hukum ikut merayakan ulang tahun secara syar'i? Atau secara topik yang ustaz, bukan secara apa ini Pak? Menurut syar'i. Itu loh. Menurut syar'i atau menurut topik yang Ustaz sampaikan malam ini. Ulang tahun, jamaah sekalian, itu adalah impor dari mana? Itu adalah adat kebiasaan orang-orang non-muslim. Jadi adat kebiasaan orang-orang non-muslim. Dan kita para jamaahnya, jadi kalau hari kelahiran kita datang, sebenarnya yang pantas itu bukan bahagia, sedih. Subhanallah, jatah saya dikurangi setahun. Jadi apa yang akan saya persiapkan lagi? Tinggal berapa tahun saya hidup? Itu sebenarnya yang kita renungkan. Ini adapun ini nyalakan lilin, happy birthday to you. Ini kemudian ini macam itu, maka Anda sangat khawatir sekali masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka termasuk dari mereka. Berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kepingin menyerupai orang Yahudi dalam kondisi atau dalam apapun juga. Orang Nasrani dalam apapun juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau ditanya, diberitahu sama para sahabatnya, "Ya Rasulullah, hari Asyura yang jenengan yang Anda puasa padanya itu, juga orang-orang Yahudi juga puasa wahai Rasulullah. Mendengar itu, maka Rasulullah mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil la asumanna at-tasi'." Apabila datang tahun depan, saya akan juga puasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya agar enggak sama. Orang Yahudi puasa tanggal 10 hari, 10 saja, kita 9, 10. Jadi masalah-masalah semacam itu. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kaidah agama kita adalah tampil beda dengan setan, tampil beda dengan orang kafir. Tampil beda. Rasulullah mengatakan, "Inna syai'a la ta'kulu wa la tashrabu bisyimal, fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bisyimal." Jangan kamu makan, jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jangan kamu, kata Rasulullah, sebagian laki-laki, jangan tidurnya tengkurap. Kenapa? Karena kalau setan itu tidur tengkurap. Jadi tampil beda lah dengan setan. Tampil beda dengan setan dan dengan orang-orang kafir. Insya Allah kita itu ini mempunyai nilai pahala dengan tampil beda. Bukan tampil beda yang enggak boleh ya, tampil beda dengan setan, dengan orang kafir. Ada kelompok jamaah mengatakan dakwah salaf sedikit dalil. Kelompok salaf penghalang orang beramal. Sudah bertahun-tahun kami beramal dikatakan bid'ah. Dakwah kok memecah belah, kata mereka. Mas Rini panjang perehon. Ini Mas Rini panjang sekali. Yang penting kita itu bukan memecah belah dakwah. Kita itu bukan memecah belah kaum muslimin. Yang kita lakukan adalah menunjukkan kepada umat, inilah Al-Quran, inilah As-Sunnah. Ibarat seorang dokter. Jadi kalau ada orang yang sakit, masa dibiarin? Jadi yang benar itu yang menunjukkan kamu itu loh sakit, ini obatnya, jangan lakukan ini, lakukan itu. Ataukah diberin aja daripada nanti dia marah, daripada nanti dia itu terasa merasa tersinggung. Itu kalau urusan duniawi. Kalau urusan akhirat, urusan duniawi mentok-mentoknya orang itu kalau sakit gak diobati mati. Itu bisa mentok. Kalau urusan akhirat, kalau sudah urusan akhirat, maka urusan akan sangat berat sekali tatkala nanti kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz dengan sebagian orang muslim yang melakukan kegiatan yang merugikan orang banyak, tapi untuk apa ini? Kemuliaan. Tapi untuk kemuliaan, seperti bom bunuh diri, untuk mati syahid. Apakah Anda yakin bahwasanya mereka mati dalam kondisi syahid? Tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim orang mati syahid. Tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim orang masuk ke dalam surga, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun orang mati di tengah kancah medan pertempuran. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh dikatakan fulan syahid. Kemudian memaparkan satu hadis masyhur di mana dalam satu peperangan para sahabat itu dibuat berdecak kagum oleh salah seorang jagoan dari kalangan kaum muslimin yang gagah berani membabat orang-orang kafir. Kemudian mereka cerita sama Rasulullah, "Rasulullah, si fulan itu loh, subhanallah, jempol. Dia menjadi maju pantang mundur dan begitu dipuji-puji oleh para sahabat." Rasulullah mengatakan, "Huwa finnar." Dia tempatnya di neraka. Para sahabat tercengang. "Lah, mau perang melawan orang kafir, gagah berani, pantang mundur, maju terus. Kita cerita sama Rasulullah." Rasulullah jawabannya, "Huwa finnar." Dia penduduk neraka. Perang berikutnya diuntit ini orang sama sebagian sahabat. Benar enggak? Itu. Ternyata dalam perang berikutnya orang itu pun berperang gagah berani. Ini berperang gagah berani dan dia tertusuk tombak di dadanya. Karena enggak kuat nahan sakit, dia raih tombak itu dan ditusukkan semakin ke dalam. Akhirnya dia mati, bunuh diri. Lalu para sahabat bergegas kepada Rasulullah dan mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah, engkau benar." Ini bahwasanya dia masuk ke dalam neraka. Itu orang yang mati di tengah kancah medan pertempuran melawan orang kafir. Melawan orang kafir. Kalau memang orang semacam itu yang orang melihat itu dipastikan mati syahid, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk neraka, adakah yang lebih daripada itu? Itu memandang itu gambaran mudah saja. Kita belum bahas tentang masalah status hukum membunuh diri itu. Apakah statusnya boleh atau tidak. Tapi cukup saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qatla rajulin mu'min ahwanu 'indallah min zawalid dunya wa ma fiha." Terbunuhnya seorang muslim itu lebih ringan, terbunuhnya seorang muslim itu lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hancurnya dunia si isinya. Sekarang pertanyaan saya, semua aksi-aksi bom tersebut, apakah selamat darinya seorang muslim yang meninggal dunia? Semuanya yang korban adalah sebagiannya kaum muslimin. Bukan katakan semuanya, sebagian kaum muslimin. Maka cukup. Yani hal itu adalah sebagai peringatan untuk kita semua. Penjabaran itu sangat butuh penjabaran yang panjang.